Yang ini yang Allah Subhanahu wa taala angkat derajat mereka, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ulama'ul millah. Orang-orang seperti ini tidak akan pernah habis. Ada saja yang Allah Subhanahu wa taala munculkan mereka. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengosongkan satu generasi dari orang-orang yang seperti ini, para ulama seperti ini. Karena mereka inilah yang akan menjadi rujukan umat Islam untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar, dan menjadi jembatan bagi umat untuk bisa sampai ke Salafun As-Salih, para ulama. Ini kemuliaan Islam, keutamaan Islam. Yang seandainya persoalan-persoalan umat ini kembalikan kepada para ulama, ya saya katakan ulama'ul millah, bukan ulama'ul daulah, bukan ulama'ul ummah, yang ulama'ul ummah ini kelompok ulama yang hizbiyun, yang apa namanya fatwa-fatwanya sesuai dengan kelompoknya, keinginan kelompoknya dan sebagainya. Baik, seandainya dikembalikan kepada ulama'ul millah, ulama-ulama ini persoalan agama, maka sesungguhnya umat ini akan sangat mudah lepas dari semua problematika apapun. Walau rudduhu ila rasul wa ila alladhina utul ilm. Seandainya mereka kembalikan kepada rasul wa ulil amri minkum, dan ulil amr yakni para ulama di antara kalian, maka mereka akan tahu la alimahul ladzina yastambitunahu minhu. Mereka akan tahu kesimpulan hukum dari kalangan mereka. Akan jelas, akan nampak. Mudah. Dan subhanallah, terutama kita umat Islam belakangan ini, para ulama telah menjelaskan kepada kita semua persoalan-persoalan, kemudian diungkap perbedaan ulama-ulama terdahulu tentang masalah ini, kemudian mereka meneliti mana yang raji dari pendapat-pendapat yang ada. Subhanallah. Kita tinggal apa? Tinggal terima beres. Kita umat belakang ini tinggal terima beres. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, betul-betul kita tinggal terima beres. Tinggal kesimpulan yang roji yang mana. Subhanallah. Baik. Oleh karenanya mereka inilah yang senantiasa tegak arad alal muhalif, membantah orang-orang yang menyelisihi agama ini. Karena memang agama ini bisa tegak dengan al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Agama ini bisa tegak dengan itu. Amar ma'ruf nahi munkar. Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah ta'ala menyatakan tentang babul ma'amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar, babun maudhu'un 'adzim. Jadi yang sangat agung. Jadirul inayah, perlu perhatian besar. Lianna fihi tahqiqu maslahatil ummah wa najatiha. Karena padanya akan nampak, ya, akan terbukti kemaslahatan ummah dan kesuksesan keselamatan ummah. sementara fi imalihi khatarun azim, dalam meremehkan, meninggalkan perkara ini bahaya besar. Wal fasadil kabir, kerusakan besar. Naam. Wa ikhfa'ul fadha'il wa dhuhuril radha'il, kata beliau. Ya, kebenaran, keutamaan-keutamaan akan tersembunyi, tidak nampak. Sebaliknya kerusakan, kerendahan yang akan nampak. Dan dalil-dalil yang menunjukkan itu banyak sekali. Ikhwana fillah azakumullah. Maka ikhwana fillah, dari apa yang kita sebutkan tadi, bahwa tidak akan kosong satu generasi kecuali Allah memunculkan generasi-generasi yang baik, yang nampak kepada, menampakkan kebenaran. Artinya sebenarnya ini peringatan. Kalau kita meninggalkan al-haq, meninggalkan sunnah, ya, maka Allah akan memunculkan orang lain yang akan menggantikan posisi kita tegak di atas sunnah. Yang rugi bukan agama ini, karena agama ini adalah milik Allah. Lillahi da'watul haq, milik Allah lah da'watul haq. Tidak akan berkurang kehinaan agama ini karena hilangnya satu dua orang dari umat ini. Tetap agama ini mulia karena milik Allah yang maha mulia, dan agama ini mulia. Tapi yang akan menjadi terhina adalah orang-orang yang meninggalkannya. Sama dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ditinggalkan, yang rugi adalah orang yang meninggalkan sunnah itu sendiri. Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan bahaya berpaling meninggalkan al-haq, berpaling meninggalkan sunnah. Maka dia, Allah akan semakin memalingkan dia. Amay yashakkir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Siapa yang menentang rasul setelah datangnya atau jelasnya hidayah bagi dia dan mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami akan palingkan dia kepada apa yang dia berpaling kepadanya. Dia semakin dilapangkan jalannya meninggalkan sunnah. Kalau dia meninggalkan sunnah karena duniawi, maka semakin dibukakan duniawi, semakin lalai orang itu. Nah, karena banyak orang yang meninggalkan dakwah ini, manhaj salaf, karena urusan duniawi. Dan ini paling banyak memang. Urusan uang, urusan purus. Nah, urusan uang. Dan memang dikatakan oleh Imam Al-Barbahar tadi, semua ahlul bidah tidak mau meninggalkan kebidaahannya, ahlul batil tidak mau meninggalkan kebatilannya, karena urusannya urusan perut, urusan dunia. Tidak mampu bertahan. Ya. Ikhwan fillah, para ulama inilah yang mendapatkan keutamaan-keutamaan menjaga agama ini sebagai benteng umat ini. Ya. Bahkan keutamaan mereka yang mereka membentengi umat, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih didahulukan dibanding penyebutan salat, zakat. Allah taala menyatakan wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah. Penyebutan amar ma'ruf nahi munkar lebih didahulukan di dalam ayat ini oleh Allah, nah, dibanding penyebutan sholat, penyebutan zakat. Nah, nasallallahu assalamu alaikum. Demikian pula keberuntungan bagi mereka, keberuntungan bagi mereka. Allah Ta'ala menyatakan waltakum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Bentengnya umat ini dan agama ini bisa tegak dengan ini. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Sebaliknya, ketika ini ditinggalkan, al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar ini ditinggalkan, banyak sekali ancaman-ancaman yang akan menanti, menghadang. Di antaranya menjadi sebab turunnya laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi sebab turunnya rahmat Allah. Dalam surah Al-Ma'idah Allah Ta'ala menyatakan la'ana alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun wa kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Nabi Daud dan Isa ibnu Maryam, itu karena mereka berbuat maksiat dan mereka melampaui batas dan mereka tidak saling mencegah, menghalangi dari perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Nah, jadi kalau ada yang menyatakan bahwa itu dakwah salafiyah hanya dakwah ini sesat, itu sesat, kalau jelas bagi ahlu sunnah wal jamaah kesesatan, maka ahlu sunnah wal jamaah akan menyatakan sesat, ini sesat, itu sesat. Tidak akan disembunyikan dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah wal jamaah minal awal ilal akhir bisaraha. Dakwah ini dari awal sampai akhir terang, terus, terus terang. Bukan Philips. Ya. Terang. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang disamarkan. Tidak ada yang disamarkan. Wala haula wala quwata illa billah. Dan juga akan menjadi sebab tidak diterimanya doa dan pertolongan. Ini bahaya menyembunyikan kebenaran. Makanya para ulama ini, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah, membongkar semua penyimpangan, kesesatan. Dan mereka inilah benteng umat ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-imam dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. Kata beliau Nabi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalian tegakkan amar ma'ruf, melarang kemungkaran, ataukah kalau tidak Allah akan mengutus, mengirimkan kepada kalian adab yang akan menimpa kalian. Kemudian kalian akan berdoa kepada Allah, namun Allah tidak mengijabahi doa kalian. Na'udzubillah. Nasallallahu alaihi wasallam tanafiyah. Demikian pula dalam hadis kursi, Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan, muru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Perintahkanlah kebenaran, larang kemungkaran. Perintahkan kebenaran, larang kemungkaran. Sebab kalau tidak, qabla an tad'uni fala astajibu lakum, sebelum kalian, kata Allah, berdoa kepadaku, namun saya tidak akan penuhi doa kalian. Wa qabla an tas'aluni fala u'tikum, sebelum kalian meminta kepadaku, namun saya tidak berikan kepada kalian. Wa qabla an tastansiruni fala ansurukum, dan sebelum kalian minta pertolongan kepada aku, namun saya tidak menolong kalian. Termasuk ini bahaya bukan cuma dalam masyarakat, dalam rumah tangga kita. Dalam rumah tangga kita, keluarga kita yang bisa kita nasihati, kita tidak nasihati, padahal tahu penyimpangan-penyimpangannya. Ya, anak-anak perempuan keluar malam, keluar tanpa mahram, dibiarkan. Nah, ini bahaya. Dalam lafaz yang lain, anna awwala ma dakhala an-naqsu fi bani Israil ala bani Israil anna ar-rajula kana yulqi ar-rajul kana yalqa ar-rajula fa yaqulu ya hadha ittaqillah. Awal mula kekurangan yang menimpa bani Israil, awal mula, ya, yang menimpa Bani Israel dari kebinasaannya, seseorang bertemu dengan orang lain dari kalangan mereka, kemudian orang itu mengingatkan, wahai fulan, bertakwalah kepada Allah. Wada' ma taf'alu minal ma'asi, tinggalkan apa yang lakukan dari maksiat. Sekali bertemu diingatkan, ya akhi, ittaqillah. Ya akhi ittaqillah, tinggalkan perbuatan seperti ya akhi ittaqillah, hidupkan sunnah. Nah, thumma yalqahu fil ghad, namun ketemu lagi besok, orang itu masih melakukan kesalahannya, maksiatnya, fala yamna'uhu ma ra'ahu minhu, kemudian tidak lagi dihalangi orang itu dengan mungkin prinsipnya, sudah saya ingatkan kemarin, saya sudah nasihati kemarin, saya sudah omongi kemarin. Akhirnya dibiarkan saja, fala yamna'u, tidak lagi menghalangi dia, ayyakuna akilahu wa syarikahu wa qa'idahu. Akhirnya menjadi teman duduknya dia, teman makannya dia, teman minumnya dia, urusan-urusan dia, iko-ikoto, iya-iyato. Nah, lulu gue-gue. Nah, yang penting saya sudah ingatkan, selesai. Falamma ra'allahu dhalika minhum, tatkala Allah melihat hal itu di antara mereka seperti itu, daraba quluba ba'dhim 'ala ba'din thumma la'anahum. Allah subhanahu wa ta'ala akan saling memukulkan kebencian, menanamkan permusuhan di antara hati mereka, kemudian Allah melaknat mereka. Ahlul haq tidak akan pernah berteman ridho dengan ahlul batil, sebagaimana ahlul batil tidak akan pernah ridho dengan ahlul haq. Pasti akan terjadi perselisihan, pasti. Nah, Jadi tidak boleh kita bosan mengingatkan umat. Nah, para ulama tidak peduli dengan hal-hal yang menyakitkan mereka. Inilah keutamaan para ulama sebagai jembatan kita. La yakhafuna lawmata la'im. La yadurru man khadarahum wa khalafahum. Nah. Nassallallahu alaihi wa sallam. Jadi kaum muslimin a'azzakumullah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ditampakkannya kepada kita, dimunculkannya kepada kita para ulama, yang ini adalah fadlul Islam, termasuk keutamaan Islam, yang mereka tegak di atas amar ma'ruf nahi munkar, yang senantiasa mengingatkan bahaya, mengingatkan umat, menjelaskan kebenaran sebenar-benarnya kebenaran, kebatilan sebenar-benarnya kebatilan. Karena memang di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu minta kepada Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allah perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebenar-benarnya kebenaran. Kenapa? Karena ada kebenaran yang disamarkan. Permohonan kepada Allah dari fitnah syubhat. Fitnah syubhat. Fitnah syubhat semakin samar semakin membahayakan. Ngaku salafi, ngaku ahlu sunnah wal jamaah, tapi dakwah sururiyah. Naam. Dakwah muwazanah. Ini paling berbahaya. Pecahan dari ikhwanul muslimin. Dakwahnya Muhammad ibn Surur, makanya sururiyah. Nah, di Indonesia itu punya TV namanya TV Ar-Roja. Nah, TV Ar-Roja ini guru besarnya ya, Al-Syekh Ali Hasan Al-Halabi, yang dia masuk di konferensi aman persatuan seluruh agama. Wahdatul Adyan. Ini ikhwan fi din azakumullah. Tapi enam kitab-kitabnya yang dibahas, kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tauhid. Ya. Tapi bahayanya luar biasa kalau orang tidak paham. Nah. Nasrullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang banyak senang, kenapa? Karena banyak uang di sana. Banyak uang di sana, akhirnya. Ceramah di sana itu, jadi tukang ceramahnya itu, kalau ada ikhwan yang sampaikan ke saya itu, pada 8 jutaan. Nah, jadi tukang ceramahnya siapa yang tidak tergiur? Nah, 8 jutaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala kulli hal, bahwa para ulama ini tidak akan pernah diam terhadap semua kemungkaran, dan ini alhamdulillah nikmat bagi kita umat ini. Nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita umat. Nah. Nah, di sini pertanyaan, kalau saya mampu menjawab saya jawab, kalau tidak ya mudah-mudahan ada ustaz yang lebih berilmu dan kita bisa belajar pada mereka, saya bisa tanyakan. Bolehkah kita ikut perayaan 17 Agustusan atau yang lainnya ya, bukan cuma ini, dan mengikuti pertandingan-pertandingan olahraga dan keagamaan yang diadakan oleh panitia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki kota Madinah, penduduk Madinah memiliki dua hari raya, dua hari besar yang mereka merayakannya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Ma hadzanil yauman?" Dua hari apa ini? Maka mereka pun menjawab, "Ya Rasulullah, kunna nal'abu fihi ma fil jahiliyah." Kami merayakan dua hari ini di masa jahiliyah. Dalam riwayat yang lain, Nirus dan Marjan, jadi hari raya besar, panen besar mereka, mereka rayakan. Nah, mereka pestakan. Ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan para sahabat, ini peringatan bagi kita umat ini. Kata Nabi, "Inna Allah qad abdalakum bihima khairan minhuma Aid al-Adha wa Aid al-Fitr." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan buat kalian lebih baik daripada keduanya, yaitu Aidul Adha dan Aidul Fitri, hari raya kurban dan hari raya puasa Ramadan. Inilah dua hari besar kaum muslimin, dua hari raya kaum muslimin yang patut dirayakan, kita bergembira bersenang-senang di dalamnya. Nah, dalam riwayat yang lain dari sahabat Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, kata Nabi, man bana bi biladil a'ajim wa sana'ani ruzahum wa maharjanahum wa tashabbaha bihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tinggal di negeri-negeri Ajam, negeri-negeri Ajam, negeri-negeri yang bukan Arab, kemudian merayakan hari besar dan hari raya mereka dan menyerupai mereka, hatta yamut, sehingga dia meninggal, wa huwa kadzalik, dalam keadaan dia seperti itu, husyira ma'ahum yaumal qiyamah, dia akan dibangkitkan bersama mereka nanti pada hari kiamat. Ya, itu saja. Bisa tidak disamakan perayaan 17 Agustus dengan perayaan Maulidan? Pokoknya dua hari besar kita kaum muslimin hanya Idul Adha, Idul Fitri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak usah membentuk pasukan baris berbaris antum. Ya. apakah hadis yang menjelaskan bahwa seseorang muslim yang telah meninggal dikuburkan di pemakaman umum, di situ ada kuburan Nasara dan muslim, mereka muslim merasa terganggu dengan siksaan orang kafir. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Apa mereka terganggu apa? Kemudian ataukah sebaliknya ya, di sampingnya dapat nikmat, merasakan nikmat itu. Wallahu a'lam. Urusan gaib, wallahu a'lam. Ini urusan gaib. Wallahu a'lam. Bagaimana Ustaz, bolehkah kita memindahkan perkuburan kaum muslimin? Dikatakan oleh Syalbani, kalau dalam keadaan darurat, misalnya kuburan kaum muslimin berada di tepi jurang yang dikhawatirkan longsor, ataukah berada di daerah orang kafir yang khawatirkan kuburan kaum muslimin dibongkar oleh mereka, maka boleh dipindahkan. Kalau tidak dalam keadaan darurat, tidak boleh. Azmu kasru azmil muslimil mayyid ka kasriha hayya, kata Nabi. Memecahkan tulang belulang kaum muslimin dalam keadaan dia sudah meninggal sama dengan memecahkannya ketika dia masih hidup. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullahu taala pernah didatangi oleh pemerintah Yaman. Nah, kemudian pemerintah Yaman bertanya kepada beliau, boleh enggak kuburan kaum muslimin dipindah? Kenapa? Karena akan dilewati saluran air. Ya, pemerintah Al-Yaman ingin membuat saluran air melewati pemakaman kaum muslimin. Asy-Syaikh Muqbil hanya menyatakan, la nuhakkimu hukum Allah. Kita tidak boleh menghukumi hukum Allah. Kalau hukum Allah melarangnya, tidak boleh. Kan masih bisa lewat jalur yang lain. Tidak harus merusak kuburan kaum muslimin. Wallahu a'lam bissawab. Ada seorang wanita yang kurang lebih 3 tahun tidak lagi dinafkahi oleh suaminya dan tidak bersama lagi dengan suaminya, namun suaminya tidak pernah menjatuhkan talak kepadanya. Apa dia masih tersuami istri? Dia dalam keadaan seperti itu, dia boleh khulu. Nah, dia boleh khulu. Ya, ajukan ke, kalau kita ini karena negara ini kan, kalau dia nikah lewat pemerintah berarti kan dia punya apa, buku nikah. Nah, buku nikah ini yang kemudian nanti KUA dalam hal ini pemerintah yang kemudian memutuskan khulunya, melepaskan diri dari suaminya. Nah, ya boleh dia khulu. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'afiyah. Zalim, suaminya ini zalim. Zalim. Dalam keadaan dia menggantung istrinya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, fatadharuha kal mu'allaqah. Kalian menggantung istri-istrimu. Kal mu'allaqah, seperti barang gantungan. Dicerai tidak, dinafkahi tidak. Ini zalim, laki-laki zalim seperti ini. Laki-laki zalim. Nah, makanya keluarga perempuan ini ke pengadilan minta khulu supaya cepat dia nikah lagi. Iya, supaya cepat nikah lagi. Tawarkan cepat dengan ikhwah. Boleh ya, menawarkan kepada ikhwah. Ini salah satu an kita ya, salah satu mungkin kekurangan kita. Kita menganggap aib kalau kita menawarkan ke anak perempuan kita atau ke saudara perempuan kita, dianggap aib. Tidak apa-apa padahal. Nah, ya. Dan kisah-kisah para ulama ketika melihat ada orang yang alim, salih, ditawarkan anaknya kepada laki-laki tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Masih banyak ikhwan yang belum nikah. Ya. Apakah surga dan neraka seorang ditentukan oleh manhajnya? Naam. Ditentukan oleh fadl min Allah, keutamaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengabarkan hal itu. Naam, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dicapai, bisa digapai tentunya dengan amalan saleh kita. Naam. Kita tidak boleh menentukan orang itu penghuni surga, penghuni neraka. Nah, kecuali orang-orang yang memang sudah ditentukan. Kalau dia dalam keadaan dia ahlul kiblah, seorang muslim, pelaku maksiat, tetap tidak boleh dipastikan penghuni neraka tuh. Ya. Beda manhaj dengan kita, penghuni neraka tuh. Enggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu amalan apa pada amal terakhir hayat dia. Kita mungkin tidak tahu kalau dia orang itu sudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolehkah kita menonton video perdebatan atau dialog antara Islam dengan Kristen? Yang dikhawatirkan adalah kalau Muslim ini mencela sesembahan-sesembahan mereka, kemudian dibalas oleh mereka dengan mencela Allah. La tasubbullah, la tasubbul ladzina yad'una min dunihi fayasubbullah adwan bighairi 'ilm. Jangan kalian menghinakan sesembahan-sesembahan mereka yang selain Allah Subhanahu wa taala, karena mereka akan membalas dengan cara mencela Allah Subhanahu wa taala dengan permusuhan tanpa henti. Kita mencela mereka 1000 atau 1 kali saja. 1000 kali celaan kita kepada sembahan mereka sudah tercela. Tapi mereka hanya membalas 1 kali mencela Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bagi tidak pantas. Tidak pantas. Buat apa mau berdebat dengan mereka? Nah, buat apa mau berdebat dengan mereka? Membahayakan akidah. Ngeri. Ya. Kita ini ala yakin min dinina, keyakinan agama kita sudah. Mereka pandai bersilat lidah, memutar balik fakta. Kitabnya saja dirubah-rubah. Taurat Injil saja dirubah-rubah. Para nabi saja dibunuh. Yaqtuluna al-anbiya bighairi haqq. Ikhwana fi din, azakumullah. Ya. Bahkan para ulama tidak mau, jangankan kepada orang kafir yang mau berdebat, ahlul bid'ah itu saja datang kepada mereka mau berdebat kepada imam muslim atau ke imam Ahmad, mereka kemudian katakan saya tidak mau mendengarkan dari mereka wala ayat wala sunnah, walaupun satu ayat, walaupun satu hadis, saya tidak mau mendengarkan dari mereka. Wallahu a'lam bishawab. Dengan naiknya BBM, seorang salafi bolehkah dia menjual bensin eceran di pinggir jalan untuk menambah penghasilan? Mau bensin, mau buah-buahan, mau sendal, tafadhol. Nah, halal kok. Ya. Kecuali kalau bensinnya bensin campuran, nah boleh tuh. Bensin oplosan. Nah, yang jualnya pakai sorban, pakai jenggot lagi. Bensinnya bensin oplosan. Tadi sudah singgung sedikit tentang dakwah sururiyah yang dibangun di atas dakwah muazzanah. Nah, kemudian di sini kalau memang betul ceramah di roja itu uangnya banyak, boleh enggak kita ungkit di depan umum? Kalau umat ini butuh untuk diungkit, diungkit supaya orang tahu, orang ngerti, alusunnah ngerti. Naam. Ya. Nasallallahu alaihi wasallam wa al-afiyah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ya, bahwa dakwah ini terkadang butuh syai'un minal khusyunah, butuh terkadang butuh kepada gesekan keras. Naam. Sebagaimana pakaian yang kotor ingin dibersihkan terkadang membutuhkan gosokan keras barulah bisa hilang kotoran tersebut. Nah, para ulama ahlus sunnah wal jamaah, ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kana imam ahli sunnah wal jamaah imam Ahmad ibn Hanbal jaa anu tazir min ahli bid'ah bi asbahihim, adalah imam ahli sunnah wal jamaah imam Ahmad ibn Hanbal datang tahdzir dari beliau terhadap ahli bid'ah dengan menyebutkan nama-nama mereka fi katsir min aqwalihi, dan banyak ucapan beliau. Nah, wa ma dzalika illa nasiha, dan itu tidak terjadi kecuali hanya untuk nasihat di dinillah. Nah, bahkan al-imam al-jawzi rahimahullah, ibn al-jawzi rahimahullah ta'ala menyatakan, kana al-imamu yatakallam, adalah imam Ahmad senantiasa berbicara, an jama'atin min al-akhyar, sekelompok orang-orang baik, orang-orang baik, idha sadara minhum ma yukhalifu sunnah, kalau bersumber dari kalangan mereka, muncul dari mereka penyelisihan terhadap sunnah. Dan kata beliau, kalamuhu mahmulun ala nasihati fid din. Ini Syekhul Islam Syekh Rabi rahimahullah taala Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala menyatakan manhajul Islam wa immatuhu fi naqdil aqwal wal ashas. Manhaj Islam adalah mengkritik orang, mengkritik ucapan-ucapan. Nah, apalagi model seperti itu. Nah, lebih halus, bisa lebih berbahaya. Tidak lewat ucapan bantahan para ulama, lewat tulisan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengkritik, mentahdir Ibnu Tahir Al-Hulli, menulis kitab Al-Minhaj sampai 9 jilid. Hanya mengkritik satu orang. Nah, beliau menulis Naqdut Ta'sis hanya untuk membantah Ar-Razi sampai 4 jilid. Ya. Demikian pula beliau menulis Al-Istighath Al-Kubra hanya untuk membantah Al-Bakri dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membantah Al-Imam As-Subki. Al-Imam Abdul Hadi membantah Al-Imam As-Subki dengan menulis kitab As-Saribul Manki. Kalau umat ini butuh penyebutan nama Syekh Minal Khusunah, disebutkan. Bahkan Al-Imam Al-Laydi. Naam. Mengkritik ulama imam Al-Imam Malik, Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Mengkritik gurunya Al-Imam Malik. Dan semuanya itu adalah bentuk nasihat. Bentuk nasihat. Bagaimana ulama-ulama ketika dikritik Imam Malik, apakah kemudian mencak-mencak dasar murid apa murid ini? La, balai justru para ulama dikatakan oleh Syekh Rabi, justru itulah yang diinginkan oleh para ulama ketika ada orang yang mengingatkan kesalahan mereka. Berlapang dada. Berlapang dada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah kita membeli barang-barang yang tidak melalui bea cukai? Misalnya motor karton. Apa itu motor karton? Hah? Motor selundupan. Janganlah motor selundupan. Jangan raddul munkar bil munkar. Ya, menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Nah. Ya. Menolak kemungkaran dengan kemungkaran yang lain. Mukhalafatul hukam. Adapun pajak-pajak itu, ya kita berharap kepada Allah. Nah, tentunya dosanya adalah tanggung pemerintah dalam hal ini. Banyak, bukan cuma jangan cuma ini ya, ya. Jangan cuma kalau mau jujur dan mau istiqomah di atas prinsip ini, bukan cuma masalah biaya cukai. Rumahmu juga dipajak tuh. Ya. Akhirnya tinggalkan rumah, dia pergi ngontrak. Artinya jangan raddul munkar bil munkar. Ada berapa pertanyaan yang tidak sesuai. Bagaimana hukum nazar yang jika bernazar mengatakan semoga saya terlepas dari kejelekan ini, insyaallah. Kemudian si fulan berpuasa 3 hari tanpa persetujuan dengan si fulan. Salah satu syarat nazar, nah. Saya lupa perawinya. Thank you. bahwa syarat-syarat nazar itu ada enam. Pertama, ayakuna lillah la li ghairi. Nazar itu karena Allah, bukan untuk selain Allah. Ayakuna fi ta'atihi la fi ma'siyatihi. Nazar itu dalam ketaatan, bukan untuk maksiat kepada Allah. Ayakuna mimma yutikul abdu. Nazarnya pada perkara yang seorang hamba mampu melakukannya. Kemudian ayakuna fi ma yamlikul abd. Nazar pada barang yang dimiliki sendiri oleh hamba tersebut. Tidak boleh dia bernazarnya milik orang lain. Nah. Kemudian ayakuna fi ma alla yakuna fi mawdhi'in kana yu'badu fihi ghairullah. Tidak di tempat yang di dalamnya ada penyembahan selain Allah. Juga alla ya'taqid an-nadir. Seorang yang bernazar tidak boleh meyakini nam ta'til an-nadr fi tahsil ma nadara min ajli. Tidak boleh berkeyakinan bahwa dengan nazar itu bisa berhasil apa yang dia nazarkan. Dan ini memang banyak seperti ini, ingin berhasil sukses usahanya, bernazar. Kalau berhasil, kalau ini, dia akan membantu ini dan sebagainya. Ini sama sekali tidak boleh diyakini bahwa nazar ini bisa memudahkan hasil usaha kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nazar itu la ya'ti illa minal bakhil. Tidaklah datang nazar itu kecuali dari orang pelit. Dia mau puasa nanti dia sukses. Mau sedekah nanti sukses. Jadi kalau tidak sukses, tidak puasa, tidak sedekah. Kalau ada khilaf di kalangan, perbedaan pendapat di kalangan ulama yang sifatnya ijtihadiyah. Maka tentunya para ulama pasti akan melihat siapa di antara ijtihad ulama tersebut yang lebih rajih pendapatnya. Jadi kalau ada perbedaan pendapat di kalangan ulama ijtihad, ulama ahlul ijtihad tentang sebuah masalah, maka kita serahkan kepada para ulama perselisihan mereka. Ini yang bijaksana. Jangan ulama berselisih kemudian yang memutuskan kita. Para ulama telah termasuk pertanyaan-pertanyaan di sini, masalah muassasah, yayasan, bid'ah atau tidak. Ada yang membid'ahkan, ada yang tidak membid'ahkan. Para ulama telah berbicara tentang persoalan ini. Asy-Syaikh Rabi, Asy-Syaikh Ubaid, dan yang lainnya telah berbicara tentang pembolehan muassasah. Karena memang yang namanya yayasan bisa. Kita tidak pungkiri, bisa mengakibatkan orang itu bisa menjadi hizbi karlau dia mengukur benar salah sesuai yayasannya, tergantung yayasannya. Adapun kalau misalnya dia hanya memenuhi syarat pemerintah saja, yayasan ini hanya sekedar kita penuhi prasyarat dari pemerintah. Dan ini disebutkan oleh para ulama, dan ini banyak kejadian. Banyak bukan cuma masalah yayasan ya sih. Kita mau taklim seperti ini harus pakai itu tuh, tempel tuh, surat izin. Ya sudahlah, kita minta izin sajalah. Kita hormati pemerintah, sudah selesai. Sudah. Yang diinginkan cuma itu. Di yayasan yang diberlakukan, diajarkan adalah Al-Quran dan Sunnah, dipahami salafus shalih. Yayasan tadi disimpan di lemari, disimpan hanya sekadar memenuhi syarat dari pemerintah. supaya kita ini tidak dianggap pengajian bawah tanah, gerakan bawah tanah. Nah, kita ingin tampakkan kepada pemerintah bahwa kita ini tidak sembunyi-sembunyi, kita tidak ilegal. Nah, silahkan datang dan sebagainya dan sebagainya. Hanya sekedar untuk itu, hanya sekedar untuk itu muassasah. So, beberapa tempat memang kita dipersulit, kita dipangkap dulu. Nah, saya pangkap sebelum yayasannya memang sudah ada sebelum saya datang. Kita tidak boleh daurah kecuali lapor. Laporkan yayasan itu. Kita laporkan saja. Setelah bagaimana Ustaz? Sudah dilaporkan? Sudah Pak. Silakan. Mau masjid ini silakan. Masjid itu silakan. Isi. Masjid Polres dikasih ke kita. Nah, mereka pemerintah cuma ingin dihormati. Mereka cuma ingin daftar sajalah kami. Cuma itu saja. Cuma itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Apakah sama hukum kalau asuransi, asuransi jiwa? Syekh Bin Baz sudah ada fatwa haramnya. Nah, saya tidak tahu nih askes gimana dia, saya tidak tahu bentuknya gimana. Allah, kalau asuransi jiwa ya Syekh Bin Baz ada fatwanya sudah haram. Seperti kalau kita mau naik pesawat itu, ya ada yang menawarkan asuransi jiwa, itu tidak boleh. Apakah ikhlas itu harus ada pada diri seorang lalu dia menuntut ilmu? Sebab ada yang mengatakan, untuk apa saya datang taklim kalau tidak ikhlas? Ya lakukan semua amalan-amalan baik mesti ikhlas. Ama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ikhlas ini adalah syarat amalan itu diterima. Nah. Ya. Jadi kalau orang ini datang, ya, kalau dia tidak datang, ini kan dia tidak datang. Dia tidak datang karena takut riya, tidak ikhlas, itulah riya. Kalau dia datang karena riya, ingin dilihat orang, itu syirik akbar. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Fudail Ibn Iyad, kalau orang itu terhalangi, tidak mau pergi ibadah karena takut riya, saya tidak mau sholat jemaah takut riya, saya tidak mau baca Quran takut riya, saya tidak mau belajar taklim takut riya, itulah riya. Itulah riya. Tapi kalau dia sampai melakukan ibadah itu karena selain Allah, karena orang, karena ini, dia sudah masuk pada syirik. Jadi la ilaha illallah, ya tidak ada, pokoknya tidak ada siapa-siapa, tidak ada pujian-pujian, pokoknya saya datang karena Allah subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Mau dilihat orang, mau didengar orang, pokoknya saya ikhlas karena Allah. Saya mentaklim-taklim, saya mengangkat kebodohan pada diri saya, saya menghilangkan kejahilan pada diri saya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Apakah termasuk sunnah jika taklim akhwatnya terkadang ribut di balik hijab? Ya jangan ribut nih akhwat, kalau taklim jangan ribut suaramu. Nah, namun hati-hati terkadang anak-anaknya yang ribut. Ya jangan salah paham, anak-anaknya ribut dibilang akhwatnya ribut. Ya. Tapi memang ini kebiasaan di mana-mana ya. Biasanya ya taklim akhwat ummahat itu biasanya ribut. Ya. illa man rahimah Rabb, kecuali yang dirahmati Allah. Salah satu nasihat juga yang terkadang muncul pada talim-talim ummahat akhwat itu, mereka geng-gengan. Betul. Ada laporan-laporan sampai kita itu, apalagi kalau daerah seperti ini, daerah perusahaan. Ummahat-ummahat yang karyawan-karyawan, suami-suami karyawan ngumpul di sana. Yang ummahat-ummahat kaki lima di sini. Hah? Jangan seperti itu. Insya Allah di sini ummahat-ummahatnya enggak. Ya. Sini ummahat-ummahatnya solihah-solihah. Amin. Ya. Enggak, jangan seperti itu. Ada memang beberapa tempat itu sampai seperti itu, waliyatu billah. Kelompok-kelompok mereka. Ini kelompok karyawan perusahaan. Ini kelompok karyawan kelompok PNS. Ini kelompok pedagang kaki lima. Nah. Nasallallahu salamat al afiyah. Jangan menyebabkan sakit hatinya orang karena status sosial. Apa hukumnya jika kita membantu orang tua untuk menyiapkan sesajian untuk orang meninggal? Tidak boleh saling membantu dalam wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam perkara apa? Kebaikan dan kesabaran, dan jangan tolong menolong dalam apa? Dosa dan permusuhan. Walaupun dia orang tua kita, walaupun dia saudara kita, tidak boleh membantu mereka melakukan munkarat. Nah, karena takut dosa, justru dosa kita kepada Allah, dosa kita kepada orang tua kalau membantu orang tua kita berbuat maksiat. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam contoh saja. Tempat dikatakan tempat mungkin ya tempat tinggal kita di mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Makkah. Tapi beliau bermukim di Madinah. Ketika beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam haji, beliau mengqasar dan menjamak salatnya ketika di Makkah. Jadi bukan dilihat dari tempat asal, di mana kita bermukim? Di mana kita bermukim? Nah, jika ya misalnya sudah mukimnya di sini di Pemala atau di Kolaka, mukimnya, tapi dia asli orang Makassar, orang Bugis misalnya, ya sudah berarti dia asli orang sini. Nah, berarti kaum muslimin berada di daerah saudaranya kaum muslimin itu bukan pendatang. Nah, jadi jangan sekali-kali orang Pemalaa menganggap saudaranya ya muslim dari Jawa, Sumatera, dari Makassar pendatang. Dia adalah saudara. Saudara kita. Nah, ini istilah-istilah pendatang yang terkadang memicu konflik sosial. Apa hukumnya memakan makanan yang sudah dibaca-bacai? Kalau baca-bacanya Bismillah, makan saja. Nah, tapi kalau baca-bacanya seperti kebiasaan di kampung itu, di Barasanjai, di apa. Ya. Ya. Isna khilaf di kalangan ulama memang tentang makanan dari perayaan bid'ah. Kalau makanan yang karena perayaan syirik, karena acara kesyirikan, tidak boleh sama sekali. Ya. Harimat alaikumul maytatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla bihi lighairillah, yaitu haram. Adapun makanan dari acara-acara bid'ah memang ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak apa-apa, ada yang mengatakan ditinggalkan. Yang bagi lah, yang bagi tidak pantas dimakan. Nah, seperti katakan oleh Syekh Abdullah, kita tanya pertanyaan ini juga, kita tanyakan sama ya akhi, bagaimana kamu membid'ahkan acara-acara mereka? Giliran makanannya kamu makan. Nah. Wallahu alam, fi khilaf dengan di kalangan ulama. Wallahu alam. Terkait dengan adanya siaran Roja atau Insan TV. Insan TV nya apa ya? Saya tidak pernah. Saya tahunya Roja. Ada Insan TV juga. Apa itu? Ya lah kuliah. Ya mungkin sama dengan Roja ya. Nah, ada para ulama salam yang memperingati umat atas penyimpangan mereka. Sedangkan di sana kadang ada ulama yang membawakan kajian seperti Syekh Fauzan, Syekh Utsaimin, dan Syekh yang lainnya. Nah, datang ke Roja apa? Hah? Oh, rekaman. Kalau masalah rekaman, nah, Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala ditanya tentang rekaman-rekamannya, foto-fotonya di mana, apa kata beliau? Wallahi saya berlepas diri dari mereka, ikhwah. Nah, ditanya hal ini. Ya, terkadang saya tidak tahu kalau ada yang apa namanya, ada yang rekam, ada yang shooting. Nah, ya. Jadi kalau rekaman jangan kemudian berfatwa Syekh Fauzan boleh, Syekh Utsaimin bolehkan. Nah, yang ada pada mereka seperti Syekh Khalid Ar-Raddadi tidak diundang. Ya, Syekh Khalid Ar-Raddadi diundang oleh Ar-Raja ke Jakarta. Ditanya Syekh Rabi hafizahullah ta'ala tentang kedatangan beberapa masyayikh kepada mereka. Syekh Rabi menyatakan khudi'a bihim. Ulama-ulama ini ditipu oleh mereka. Nah, ditipu oleh mereka. Ya sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Syekh Rabi ditanyakan tentang kedatangan para masyayikh. Syekh Rabi mengatakan mereka ini ditipu. Nah, ya sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Bagaimana hukumnya orang yang melakukan tawaf setelahnya itu mereka mencium-cium dan memeluk Ka'bah? Bisa Ka'bah dipeluk? Besar itu. Nah, ini khurafat. Khurafat ya. Nah, yang disyariatkan dicium adalah Hajarul Aswad. Hajarul Aswad. Ka'bahnya secara umum tidak ada dalilnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau tawaf dan mencium Hajar Aswad, beliau Umar menyatakan, "Wallahi anni a'lam annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Laula an ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Demi Allah saya tahu kamu ini batu. Tidak bermanfaat dan tidak membahayakan. Seandainya saya tidak lihat Rasulullah mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Naam. Itu Hajarul Aswad. Naam. Ya. Ya selain Hajarul Aswad tidak ada acara cium-ciuman. Nah. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dianggap sebagai sunnah. Yang ada ini khurafat, ini khurafat. Dianggap barokah. Hajar Aswad saja seandainya bukan karena sunnah kita mencium, kita berpikir untuk menciumnya. Perilaku orang-orang terhadap Hajarul Aswad luar biasa tuh, orang-orang Afrika itu sampai jilat-jilat tuh. Nah, orang-orang tertentu yang kuburiyun, penyembah batu, itu mereka luar biasa. Makanya dihajar, di atasnya itu disiapkan tempat berdiri petugas yang siap nendang orang-orang yang berperilaku. Nah, ada petugas. Ah ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perilaku orang-orang yang memang dari asalnya suka tabarruk terhadap bebatuan, terhadap benda-benda. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dalam Ahkamul Janaiz menjelaskan atau menyebutkan beberapa bentuk bid'ah dalam masalah penguburan. Nah, ini penulisan nama, bangun kuburan. Nah, sallallahu alaihi wasallam afiyah. Tanpa kita tidak kenali lagi, tanpa kita kenali lagi kuburan orang tua kita, kuburan keluarga kita, tidak ada bahaya buat mereka. Tidak ada bahaya buat mereka. Nah, kuburan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala di mana sekarang? Sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Kita cukup mendoakan orang tua kita dimanapun kita berada, doakan keluarga kita. Sallallahu alaihi wasallam wa afiyah. Ya, doakan keluarga kita. Mendoakan mereka tidak harus kita datang ke kuburan mereka. Nah. Ya. Ziarah kubur tidak harus ziarah ke kuburan orang tua kita. Ziarah kubur di kuburan manapun kaum muslimin kita datangi, kemudian kita ucapkan salam, doakan mereka. Karena ziarah kubur itu sendiri hukumnya sunnah, di mana tujuannya tudzakkirukumul akhirah, agar mengingatkan kalian akan akhirat. Ini. Jadi ikhwana fi din azakumullah, tentang masalah kuburan jelas nih, bahwa dalam Mahkamah Janaiz Al-Albani rahimahullah taala menganggap bahwa amalan-amalan seperti itu adalah amalan bid'ah, membangun kuburan. Ya. Bagaimana tata cara ziarah kubur sesuai dengan syariat? Ya, kita mengucapkan salam terhadap penghuni kubur. Kalau masuk ke lokasi kubur, buka sendal. Nah, taib, dan kita sendiri mengingat akan akhirat, akan kematian. Ya. Nah, ini kan banyak orang yang mau ziarah kubur menjelang Ramadan. Jangan dan tidak boleh takhsisul waqt, pengkhususan waktu. Masuk Ramadan, keluar Ramadan, ziarah kubur, pengkhususan ini tidak boleh, tidak. Nah. Ya. Jadi setiap saat kita lewati pekuburan, kita doakan mereka, ucapkan salam kepada mereka. Hakata, mengingat akan akhirat, mengingat akan kematian. Nah ini. Setiap saat. Makanya namanya kuburan itu penting. Keberadaannya di kota itu penting. Agar mengingatkan penduduk kota akan kematian, akan akhirat. Kalau di kota-kota kan terkadang kuburan itu dipindah-pindah. Nah, ya kecuali kalau kuburan kaum muslimin tidak boleh dipindah, kuburan orang kafir boleh dipindah, boleh dibongkar. La hurmata lahum, tidak ada kehormatan buat mereka. Nah, ya, karena yang ada dalam hadis adalah kasru admil mayyitil muslim, memecah tulang belulang mayat seorang muslim itu yang kakas dihahaya, seperti memecahkannya ketika dia hidup. Adapun kalau orang kafir tidak disebutkan. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab. Ya, ini mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan itu datangnya dari syaitan dan dari kekurangan kami. Kalau ada kebenaran datangnya dari Allah tabaraka wa ta'ala, dan saya bertaubat kepada Allah dari kesalahan-kesalahan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, hidayah kepada kita untuk melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran. Dan kita minta kepada Allah untuk mengikuti kebenaran. Dua hal. Melihat kebenaran sebenar-benarnya kebenaran, yakni doa agar kita lepas dari syubhat, pengkaburan-pengkaburan agama. Wa warzuqna tibaa, dan berikanlah kami ya Allah kemampuan mengikuti kebenaran, doa agar kita terhindar dari fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tahu kebenaran dan tidak mau mengikuti kebenaran. Ini syahwat. Wa arinal batila batila, perlihatkanlah kami kepada kami ya Allah kebatilan sebenarnya, benar-benarnya kebatilan, agar kita terhindar dari syubhat, pengkaburan akan kebatilan. Batil seolah-olah hak, bid'ah seolah-olah sunnah. Nah, warzuqna jitinabah, dan jauhkanlah kami dari kebatilan tersebut agar kita terhindar dari fitnah syahwat. Karena banyak orang yang tahu batil tapi tidak mau meninggalkan kebatilan. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.